Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus berjalan di dalam terang firman-Mu. Kami perlu kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami perlu bimbingan dan pertolongan daripada Tuhan. Ketika kami menjalani hari-hari kami, Tuhan tolonglah kami. Sore hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul, beribadah. Sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon pertolongan daripada Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Selamat sore. Iya. Bapak-Ibu sekalian sehat? Ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Begitu ya Bapak-Ibu sekalian. Secara pribadi kurang sehat saya begitu ya beberapa kali batuk pilek begitu ya. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa sakit berarti kita bisa bersyukur kalau kita sehat begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sore hari ini tema kita Bapak Ibu sekalian, temanya adalah keluarga Allah. Tema yang akan kita renungkan sore hari ini adalah keluarga Allah. Mari kita sama-sama membuka 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai dengan 27. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 27. Saya mengajak kita membaca bergantian Bapak Ibu sekalian. Saya ayat yang ke-12, Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-13, demikian seterusnya sampai ayat 27. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai dengan 27. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Satu bagian firman Tuhan lagi Bapak Ibu sekalian, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Roma 12 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian jauh Bapak Ibu sekalian kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, waktu saya pertama kali melihat tema yang akan kita renungkan sore hari ini, keluarga Allah, saya teringat satu pujian. Kira-kira Bapak Ibu sekalian bisa menebak pujian apa yang sedang saya ingat? Pujian apa Bapak Ibu sekalian? Kucinta keluarga Tuhan. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, pujian ini dengan jelas mengatakan kucinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin garis bawahi adalah satu hal. Kucinta keluarga Tuhan menunjukkan dengan jelas bahwa kita ini adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Betul Bapak Ibu sekalian, kita ini satu keluarga di dalam Tuhan. Jadi kalau ditanya keluarganya Allah siapa? Tengok kanan kiri Bapak Ibu sekalian, ya itulah keluarga kita di dalam Allah. Itulah keluarga kita di dalam Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya bisa berkata demikian Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih Tuhan menciptakan kita menjadi sebuah anggota keluarga? Bapak Ibu sekalian, sejak penciptaan begitu ya, sejak awal penciptaan Tuhan menghendaki agar manusia hidup dalam sebuah komunitas. Agar manusia ciptaannya itu hidup di dalam sebuah persekutuan. Dasarnya apa Bapak Ibu sekalian? Kok Tuhan bisa menghendaki kita ciptaannya? Kemarin kita sudah bahas banyak hal tentang saya ini ciptaan Tuhan. Saya ini punya tujuan. Tuhan menciptakan kita bukan tanpa alasan. Ada alasannya Bapak Ibu sekalian. Salah satu alasannya kita diciptakan untuk menjadi anggota keluarga Tuhan. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Ini dasar mengapa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan kita hidup berkomunitas. Kita hidup menjadi anggota keluarga Allah. Saya bacakan kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 Bapak Ibu sekalian. Dikatakan demikian. Hendaklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada satu kata yang Bapak Ibu sekalian boleh garis bawahi, itu kata kita Bapak Ibu sekalian. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, hendaklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita menunjukkan satu orang atau lebih dari satu orang? Lebih dari satu orang ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan hidup dalam persekutuan. Tuhan hidup dalam persekutuan yang kita sering sebut, kita namakan Trinitas Bapak Ibu sekalian. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Anak Allah Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita Tuhan yang hidup dalam sebuah persekutuan yang indah. Persekutuan Trinitas itu persekutuan yang tanpa cacat, persekutuan yang harmonis. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ingin manusia merasakan persekutuan yang dirasakan olehnya. Dasar yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita diciptakan untuk menjadi anggota keluarga Tuhan, begitu ya. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Ini waktu Tuhan sudah menciptakan semuanya, selesai begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, manusia punya teman enggak? Punya teman enggak manusia? Ada sih Bapak Ibu sekalian. Temannya ya sapi, kerbau begitu ya. Ingat Bapak Ibu sekalian sebelum ini, setelah ini nanti Tuhan memerintahkan kasih nama kepada manusia. Tapi Tuhan melihat tidak ada teman yang sepadan. Oleh karena itu Tuhan menciptakan Hawa, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan dari dua hal ini, Tuhan hidup dalam persekutuan. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia ingin agar manusia ciptaannya juga hidup dalam persekutuan. Dua hal ini menunjukkan dengan jelas Bapak Ibu sekalian, bahwa sejak awal manusia memang didesain untuk hidup berkomunitas, untuk hidup bersekutu, satu dengan yang lainnya. Kalau kita lahir Bapak Ibu sekalian ke dalam dunia, kita langsung masuk ke dalam satu institusi yang bernama keluarga. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Gak ada kan kita lahir dari batu, begitu ya Bapak Ibu sekalian? Gak ada temannya. Kita dilahirkan, kita langsung secara otomatis masuk ke dalam sebuah institusi yang bernama keluarga. Keluarga komunitas pertama yang Tuhan sediakan bagi manusia. Tempat di mana kita bisa diasuh oleh kedua orang tua kita, dirawat, dibesarkan, sampai kita besar, dewasa, kita membangun keluarga dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian, memang faktanya ada orang-orang yang melahirkan bayi lalu bayinya dibuang, yaitu jelas salah Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang ideal ketika manusia dilahirkan, manusia tumbuh, besar, dirawat, diasuh, dan dibesarkan oleh keluarganya. Bapak Ibu sekalian, orang Kristen kalau begitu jelas juga hidup didesain untuk sebuah keluarga. Bukan hanya keluarga yang memiliki hubungan darah, tetapi keluarga Allah, di mana kita bisa berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh dalam kerohanian kita. Satu kali waktu saya masih di DKY Jogja, Bapak Ibu sekalian, kalau gak salah ada satu tema begitu ya, waktu itu mungkin ulang tahun atau apa begitu ya, gerejaku, keluargaku. Bapak Ibu sekalian bisa melihat kalimat ini dari sudut pandang apa yang ingin kita bicarakan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan rekan-rekan di sini itu keluarga kedua Bapak Ibu sekalian. Keluarga pertama siapa? Keluarga inti Bapak Ibu sekalian yang punya relasi hubungan darah. Tetapi Bapak Ibu sekalian jangan lupakan, Bapak Ibu sekalian punya keluarga yang kedua. Gereja ini menjadi keluarga Bapak Ibu sekalian yang kedua. Waktu saya di Jogja, begitu ya Bapak Ibu sekalian, saya kumpul dengan rekan-rekan mahasiswa. Setiap Sabtu kita nginep di gereja, begitu ya, karena ada beberapa rekan-rekan yang kos-kosannya jauh, begitu ya. Jadi mereka daripada bolak-balik, mikir bolak-balik, habis biaya, habis bensin, mereka nginep di gereja. Kita tidur sama-sama di gereja, begitu ya. Saya ingat banget, begitu ya. Satu kali kita buat mie instan, Bapak Ibu sekalian. Anak kuliahan makanannya mie instan, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Beli mie instan 5 bungkus. Telurnya 3. Dimakan berapa orang Bapak Ibu sekalian? 9 orang begitu ya. Termasuk koster gereja, termasuk hamba Tuhan yang ada di dalamnya begitu ya. Enak enggak Bapak Ibu sekalian? Enak. Kenyang enggak Bapak Ibu sekalian? Enggak begitu ya. Tapi itu nikmat Bapak Ibu sekalian. Jauh lebih enak daripada makan di KFC sendirian, makan di McD sendirian. Bapak Ibu sekalian, saya ingat sekali itu waktu bagi mie begitu ya. Yang badannya gede, koster itu kebetulan badannya besar begitu. Saya yang bagi begitu ya, dia yang bagi. Yang badannya kurus sesuai dengan badannya kita baginya begitu. Lalu ada mahasiswa yang bilang, saya yang beli begitu ya. Jadi saya yang dapat bagian paling banyak. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu indahnya keluarga di dalam Tuhan. Kita berbagi, bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Gereja ini keluarga Bapak Ibu sekalian yang kedua yang Tuhan sediakan, tempat di mana Bapak Ibu sekalian bisa bertumbuh. Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life, mengatakan dengan jelas demikian. Anda terpanggil untuk menjadi anggota tubuh Kristus, bukan hanya untuk percaya kepada Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Anda terpanggil untuk menjadi anggota tubuh Kristus, bukan hanya untuk menjadi percaya kepada Kristus. Dengan jelas dia berkata bahwa ketika seseorang mengaku percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis orang itu masuk ke dalam keluarga Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, Yang menarik adalah Rick Warren mengatakan demikian. Orang yang percaya kepada Kristus perlu gereja, perlu komunitas orang-orang percaya untuk dapat bertumbuh menjadi dewasa. Rick Warren mengatakan hari ini faktanya kebalik. Orang-orang menganggap gereja butuh jemaat. Padahal salah. Seharusnya yang betul jemaat butuh gereja. Karena dia yang perlu bertumbuh, Bapak Ibu sekalian. Hari ini orang-orang berpikir, orang-orang Kristen, wah gereja gua butuh gua, kalau gua gak datang dicariin buktinya. Betul Bapak Ibu sekalian. Jangan kira kalau Bapak Ibu sekalian dikunjungi, Bapak Ibu sekalian terus gereja butuh begitu ya. Bukan Bapak Ibu sekalian, kebalik. Harusnya kesadaran kita, kita ini loh yang butuh gereja. Kita ini loh yang butuh persekutuan. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Bukan gereja butuh kita. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang keluarga Allah begitu ya, saya teringat satu cerita. Satu kali ada seorang bapak, dia ini sudah dibaptis beberapa waktu begitu ya. Pertama kali dibaptis, rajin ke gereja. Sebelumnya juga iya sih, sebelum dibaptis juga dia rajin ke gereja. Karena kalau enggak rajin ke gereja, dia enggak jadi dibaptis begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Setelah dibaptis berapa lama, dia rajin ke gereja. Tapi belakangan bapak ini mulai enggan datang ibadah hari Minggu, tuh dia mulai enggan. Satu kali hari Minggu istrinya tanya kepada bapak ini, "Pah, kok enggak ke gereja lagi sih? Ini loh hari Minggu." Lalu bapak ini bilang begini, "Enggak perlu, Bu. Ngapain ke gereja? Keujanan, kena macet, begitu ya. Ke gereja ngapain? Buang-buang waktu. Kadang-kadang kalau kita telat malu-maluin datang ke gereja. Enggak perlu kita ke gereja, begitu ya. Kadang kalau kita ke gereja, kita dapat tempat duduk yang enggak kita suka. Kadang-kadang kalau kita ke gereja, kita ketemu sama orang-orang yang enggak kita suka." Lalu bapak ini bilang begini, "Mendingan kita lihat khotbah di TV aja." Ada Bapak Ibu sekalian khotbah-khotbah di TV? Ada Bapak Ibu sekalian. Saya ingat itu Global TV dulu sering menayangkan khotbah-khotbahnya Pendeta Philip Mantova begitu ya. Terus Banten TV, saya juga bingung begitu ya, kenapa Banten TV banyak khotbahnya daripada sinetronnya begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu dulu ada RCTI begitu ya. Orang-orang karismatik menayangkan ibadahnya di televisi. Bapak Ibu sekalian, bapak ini bilang, "Mendingan kita dengerin khotbah aja di depan TV. Enggak macet, enggak keujanan, enggak desak-desakan. Tempat duduknya kita bisa pilih sendiri, mau sambil baringan boleh, mau sambil ngemil juga boleh, mau sambil ngapain juga boleh, lebih santai, Bu." Lalu ibu ini bilang begini, "Pak, gimana Bapak mau memuji Tuhan kalau nonton khotbahnya di TV?" Suami ini gak kalah akal begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Dia bilang, "Kalau mereka nyanyi, saya nyanyi mah, begitu ya. Kalau mereka berdiri, saya berdiri nyanyi juga. Cuman bedanya mereka nyanyi di sana, saya nyanyi di sini, begitu ya." Lalu ibu ini istrinya juga bilang begini, "Kalau baca Alkitab gimana? Loh, kan saya dengar dia bilang apa, saya buka di sini di depan televisi, saya buka Alkitabnya. Belum tentu saya ke gereja bawa Alkitab, bawa handphone biasanya, begitu ya. Kalau di rumah gak perlu bawa yang lain-lain, Alkitab sudah di samping, tinggal buka Alkitab." Bapak Ibu sekalian, istrinya juga gak kalah akal. Istrinya bilang begini, "Gimana Bapak mau kasih persembahan? Gimana Bapak Ibu sekalian? Memuji Tuhan, sudah bangkit berdiri, dia ikut bangkit berdiri. Menyanyi, dia ikut nyanyi. Baca firman, dia buka Alkitab. Di gereja buka handphone Bapak Ibu sekalian." Lalu Bapak ini bilang begini, "Tenang Mak, nomor rekening gereja ada di sini. M-banking, internet banking begitu ya. Tinggal ketik-ketik-ketik-ketik, persembahan jalan." Bapak Ibu sekalian, waktu saya lihat cerita ini begitu ya, betul juga ya. Setuju gak Bapak Ibu sekalian? Gak perlu datang ke gereja. Ngapain sih repot-repot duduk diam depan TV. Nyanyi ikut nyanyi, baca firman ikut baca firman Tuhan. Berdiri ikut berdiri. Persembahan, Bapak Ibu sekalian catat nomor gereja, internet banking, m-banking, persembahan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Siapa yang setuju? Gak perlu ke gereja. Bapak Ibu sekalian, Waktu saya dengar cerita ini ditutup demikian. Istrinya kesel sama suaminya. Istrinya pergi sendiri ke gereja. Begitu ya. Suaminya ditinggalin, ini suami ngeyel begitu ya. Daripada berdebat, berantem, mau ibadah, istrinya mendingan pergi sendiri ke gereja. Nah Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian, apa sih yang menjadi alasan kita perlu datang ke gereja? Live di sini, bukan live di TV. Apa alasan Bapak Ibu sekalian datang ke gereja? Malu Pak, sama tetangga, hari Minggu, orang Kristen gak ke gereja. Bilang aja sama tetangganya Pak, kita ibadah depan televisi begitu ya, sama ibadahnya begitu ya. Bapak Ibu sekalian, apa alasan Bapak Ibu sekalian datang ke gereja? Kenapa enggak seperti Bapak tadi dalam cerita? Kenapa Bapak Ibu sekalian mau bela-belain datang ke sini? Hujan-hujan kadang-kadang, kena macet. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa alasan mengapa kita harus datang bersekutu ke dalam gereja, ke dalam komunitas orang-orang Kristen, beribadah bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, hal yang pertama yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kedewasaan dalam Kristus hanya dapat terjadi apabila kita menjadi anggota tubuh Kristus. Yang dinamakan anggota Bapak Ibu sekalian berarti hadir. Yang dinamakan anggota Bapak Ibu sekalian berarti secara jasmani, secara fisik ikut terlibat di dalam komunitas Kristen. Bapak Ibu sekalian, ketika kita pertama kali percaya kepada Kristus, kita diibaratkan seperti bayi-bayi rohani. Bayi jelas membutuhkan orang lain untuk dapat bertumbuh, untuk dapat lebih dewasa. Dan di mana kita menemukan orang yang lebih dewasa secara kerohanian? Di gereja, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menemukan orang-orang yang bisa membimbing kita supaya pertumbuhan kerohanian kita bisa baik, supaya kita bisa bertumbuh ke arah Kristus, supaya kita bisa berubah, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan melalui hadir di gereja. Bapak Ibu sekalian, memang betul faktanya gereja itu tidak selalu menyenangkan. Di dalam gereja ada pergumpulan. Di dalam gereja ada pertikaian. Memang karena orang-orang di dalamnya bukan orang-orang sempurna, Bapak Ibu sekalian. Gereja ini kumpulan manusia berdosa yang sedang belajar untuk disempurnakan. Bukan kumpulan malaikat, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang bapak berkata demikian, saya gak akan pernah datang ke gereja. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya gak mau tahu dapurnya gereja. Dimaksud dengan dapurnya gereja itu pergumulan-pergumulan gereja. Yang dimaksud dengan dapurnya gereja itu pertikaian kesalahpahaman yang ada di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus juga menggambarkan dengan jelas bahwa memang di dalam komunitas tubuh Kristus, memang sebagai sesama anggota tubuh Kristus ada pertikaian, ada pergumulan. Karena itu dalam ayatnya yang ke-14 Paulus berkata demikian. Dalam ayatnya yang ke-15 Paulus berkata, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Bapak Ibu sekalian, kita berbeda satu dengan yang lainnya. Dan perbedaan itu terkadang memantik, memicu pergumulan, memicu kesalahpahaman. Ada orang-orang yang hari ini berkata, saya gak cocok tuh sama si A. Jadi gak usah ke gereja. Daripada saya lihat si A, daripada saya berrelasi sama si A, daripada saya nanti ketemu ngobrol sama si A tambah sakit hati, mendingan saya gak usah ke gereja. Bapak Ibu sekalian, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam tubuh Kristus bukan alasan untuk kita tidak terlibat dan menjadi anggota tubuh Kristus. Justru karena kita berbeda satu dengan yang lainnya, kita saling melengkapi. Hanya bagaimana kita melihat perbedaan itu menjadi satu kekuatan supaya kita bisa semakin solid, kita bisa saling mengasah satu dengan yang lainnya. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi perlu besi, Bapak Ibu sekalian, untuk menajamkan dirinya. Orang perlu orang lain supaya dia bisa bertumbuh, supaya dia bisa berbuah. Rick Warren, Bapak Ibu sekalian, dalam bukunya mengatakan kedewasaan yang sebenarnya muncul dari sebuah relasi. Memang betul, Bapak Ibu sekalian, relasi yang terjadi di dalam gereja tidak semuanya baik. Tetapi ingatlah bahwa kedewasaan yang sebenarnya muncul dari sebuah relasi. Mungkin relasi yang tidak baik itu menjadi pelajaran bagi kita. Tetapi relasi yang baik itu menjadi pendorong bagi kita untuk kita boleh terus menjadi anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu sekalian, menjadi anggota dari sebuah gereja komunitas Kristen mutlak diperlukan bagi pertumbuhan kerohanian kita. Bukan hanya bagi pertumbuhan kerohanian kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus, kita juga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat kehidupan kita hari ini, fakta-fakta yang terjadi hari ini, selain tadi begitu ya, ada orang-orang yang lebih memilih melihat khotbah dari televisi. Fakta yang kedua apa, Bapak Ibu sekalian? Ada orang yang menjadi anggota GKKK. Bukan GKKK Kalam Kudus begitu ya, Bapak Ibu sekalian, tetapi Gereja Kristus Keliling-Keliling. Betul ya, Bapak Ibu sekalian? Ada Gereja Kristus Keliling-Keliling? Gak ada, Bapak Ibu sekalian, itu istilah saya begitu ya. Bagi orang Kristen yang sukanya hari Minggu saya mau ibadah di sini, hari Minggu besok pikir-pikir di mana ya? Oh, kayaknya di sana lebih baik tuh begitu ya. Hari Minggu besoknya lagi di mana ya? Oh, kayaknya di sana, coba-coba di sana. Boleh enggak, Bapak Ibu sekalian? Kalau tadi kita nonton khotbah di televisi, jelas tidak akan bertumbuh. Kalau ke gereja, tapi ke gerejanya keliling-keliling. Live loh. Hadir loh dalam gereja. Bertumbuh enggak menurut Bapak Ibu sekalian orang itu? Semakin dewasa dalam Tuhan enggak orang itu? Bapak Ibu sekalian, saya katakan tidak. Kenapa sih orang pindah-pindah gereja? Menurut maunya dia sendiri. Kenapa sih orang pingin pindah-pindah gereja? Karena dia tidak mau berbenturan dengan orang lain. Kenapa sih orang pindah-pindah gereja? Mengikuti seleranya. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan membentuk kita sesuai dengan keinginan kita, yang terjadi adalah kita bertumbuh sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian tanya, gereja keliling-keliling boleh enggak? Tanya kepada saya akan jawab tidak. Dari sekolah minggu saya diajar gereja di satu tempat. Saya berani katakan, Bapak Ibu sekalian, dari sekolah minggu saya terus di gereja itu di GKI Jogja. Enggak pernah pindah-pindah. Mengunjungi pernah beberapa kali. Ada masalah? Ada. Ada pergumulan? Ada. Tetapi saya bisa katakan dari sekolah minggu 96 GKI Jogja buka tahun 1996 sampai hari ini. Sampai sebelum saya diutus tepatnya begitu ya. Saya menjadi anggota GKI Jogja. Nyaman enggak, Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu sekalian kata nyaman, enggak selalu nyaman. Enak enggak? Enggak selalu enak. Tapi bertumbuh enggak? Saya bertumbuh. Kalau orang yang bergereja keliling-keliling, Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan, dia tidak akan bertumbuh. Bapak Ibu sekalian, kita perlu melihat bahwa gereja adalah tempat yang dirancang oleh Tuhan agar kita bisa menemukan, mengembangkan, dan memakai karunia dan talenta untuk melayani Tuhan dan sesama. Gereja adalah tempat di mana kita bertumbuh secara kerohanian, bertumbuh menjadi lebih dewasa di dalam Kristus. Kalau gerejanya keliling-keliling, Bapak Ibu sekalian, gimana mau bertumbuh? Gimana mau diproses oleh Tuhan? Bapak Ibu sekalian, alasan yang kedua kenapa kita harus menjadi anggota tubuh Kristus. Kita harus menjadi anggota tubuh Kristus karena tidak ada di antara kita sekalian yang kebal dengan yang namanya godaan atau pencobaan. Kita perlu orang lain untuk mengingatkan kita. Kita perlu rekan yang bisa mendukung kita. Kita perlu teman yang bisa menguatkan kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini gereja terikut, maksudnya mengikuti begitu ya, ada beberapa gereja yang mengikuti arus semboyannya apa Bapak Ibu sekalian? Lulu, gua-gua. Lu enggak ganggu gua enggak ganggu lu. Lu jangan ganggu gua juga enggak akan ganggu lu. Betul Bapak Ibu sekalian. Ada 5D hari ini yang terkenal dari gereja. D pertama, duduk. Duduk Bapak Ibu sekalian. Kan harus duduk gereja, enggak mungkin Bapak Ibu sekalian berdiri mulu begitu ya. Yang kedua, D yang kedua, diam. Enggak boleh berisik Bapak Ibu sekalian. Habis duduk, diam. D yang ketiga, dengar. Kalau firman Tuhan harus dengar Bapak Ibu sekalian. Betul ya Bapak Ibu sekalian? D yang keempat apa? Ada yang bisa nembak? D yang keempat setelah duduk, diam, dengar. D yang keempat apa? Duit. Persembahan, Bapak Ibu sekalian. Ada unsur kita memberikan persembahan pada Tuhan. D yang kelima apa Bapak Ibu sekalian? Dada, begitu ya. Itu dada Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang yang menganut 5D ini enggak mau diganggu oleh orang lain. Enggak mau berelasi sama orang lain. Dia duduk, diam, dengar persembahan pulang. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa saling menjaga, saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung kalau kita punya semboyan lu-lu, gua-gua. Yang penting gua ibadah, lu ibadah, duduk, diam, dengar, duit kita dada. Enggak ada urusan. Bapak-Ibu sekalian, inilah yang terkadang menyedihkan, fakta-fakta yang menyedihkan dalam sebuah gereja. Orang-orang Kristen itu secara gak sadar mereka individualis. Tetapi halus, begitu Bapak-Ibu sekalian. Individualisnya individualis, halus. Paulus juga menyadari permasalahan ini, Bapak-Ibu sekalian. Paulus bukan tidak menyadari permasalahan semboyan lu-lu, gua-gua. Orang Kristen tidak butuh orang lain. Ayat 21 berkata demikian. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kita saling membutuhkan, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu rekan dalam pertumbuhan. Kita perlu orang lain untuk menguatkan, menopang kita. Dan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita punya semboyan lu-lu, gua-gua. Bapak Ibu sekalian, Allah menempatkan kita ke dalam sebuah komunitas. Kita betul berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi supaya kita bisa saling memperhatikan dan saling menghargai, saling mendukung, saling menguatkan. Ayat 25 berkata, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi lirik tadi mengatakan, lirik lagu tadi, kucinta keluarga Tuhan begitu ya, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Ini fakta atau impian? Atau ini sesuatu yang bisa diusahakan? Bapak Ibu sekalian, saya melihat begitu ya, ini belum terjadi sepenuhnya. Orang-orang Kristen belum saling mengasihi meskipun mereka duduk sebelahan. Orang-orang Kristen belum tentu peduli meskipun mereka setiap hari Minggu ketemu. Paling salaman, shalom, selamat hari Minggu, udah. Bapak Ibu sekalian, komunitas ini tidak akan menjadi komunitas yang hidup, komunitas yang bertumbuh, komunitas yang bisa saling menguatkan tanpa kita saling memperhatikan, tanpa kita saling mengasihi. Bapak Ibu sekalian, tanpa kasih dan tanpa saling memperhatikan, gereja hanya menunggu waktu kapan gereja itu akan pecah, kapan gereja itu akan konflik, kapan gereja itu akan bertikai. Dan Rick Warren, Bapak Ibu sekalian, dalam bukunya memberikan beberapa hal supaya kita bisa tetap menjaga keutuhan gereja, supaya kita bisa tetap saling memperhatikan, kita bisa tetap saling mengasihi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Rick Warren berkata, pusatkan perhatian pada kesamaan, bukan pada perbedaan kita. Apa sih yang membuat kita sama dalam sebuah komunitas ini, Bapak Ibu sekalian? Apa yang membuat kita sama? Kita berbeda, Bapak Ibu sekalian. Karakter kita berbeda, talenta kita berbeda, kepribadian kita berbeda, latar belakang kita berbeda, tetapi ada hal yang sama. Apa, Bapak Ibu sekalian, yang menjadikan kita sama? Saya mengajak Bapak Ibu sekalian membuka satu bagian firman Tuhan, Efesus pasal yang keempat. Ini yang membuat kita sama dan ini yang perlu kita terus perhatikan sebagai anggota tubuh Kristus di tempat ini. Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai yang keenam. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian, Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini yang menyatukan anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda. Ini yang menjadi perhatian kita. Terkadang Bapak Ibu sekalian harus diakui, sesama anggota tubuh Kristus lebih memperhatikan perbedaan daripada persamaannya. Hal yang kedua yang Rick Warren katakan, bersikaplah realistis pada pengharapan kita terhadap komunitas anak-anak Tuhan. Waktu kita menjadi anggota, kita masuk ke dalam satu komunitas orang-orang Kristen, kita punya pengharapan. Betul Bapak-Ibu sekalian. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, pengharapan itu harus realistis. Karena orang-orang yang di dalamnya bukanlah orang-orang yang sempurna. Bukan kumpulan malaikat, Bapak-Ibu sekalian, gereja. Tapi orang yang sedang bergumul bersama-sama untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hari ini ada harapan-harapan apa Bapak Ibu sekalian dengan komunitas gereja di tempat ini? Dan saya bisa yakin katakan tidak semua harapan Bapak Ibu sekalian itu terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, hal yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menjaga komunitas ini bisa tetap saling memperhatikan, saling mengasihi. Memilih untuk mendorong, memberi semangat dan bukan mengkritik. Bapak Ibu sekalian, ini juga penting. Ketika kita hidup dalam satu komunitas, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama berproses di tempat ini, kadang-kadang orang lebih suka mengkritik daripada memberi dorongan, memberi semangat. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita perhatikan adalah menolak mendengarkan gosip. Ini hal-hal yang sangat praktis sekali yang Rick Warren katakan supaya keutuhan keluarga Allah di tempat ini bisa tetap terjaga. Banyak orang, banyak kepala. Banyak kepala, banyak mulut. Betul Bapak Ibu sekalian. A cerita kepada B, kemarin saya pergi ke mall. B cerita kepada C, kemarin si A pergi ke mall ketemu si itu. C cerita kepada D, kemarin kata si B dan si A itu pergi ke mall ketemu si itu, terus mereka ngomong ini. D cerita kepada E, kemarin si A itu pergi ke mall, ketemu si itu ngomongin kamu. Tambah banyak Bapak Ibu sekalian. Si E ketemu si A, ngapain lu ngomongin gua? Si A bingung begitu ya, kapan gua ngomongin kamu begitu ya. Bapak Ibu sekalian, gosip. Digosok makin sip. Itu menurut dunia Bapak Ibu sekalian, bukan menurut firman Tuhan. Kadang-kadang kita mendengar berita-berita berseliweran dan kita bukan menghentikan berita itu, tapi meneruskan berita itu plus punya kita kasih juga pikiran-pikiran kita. Oh kayaknya begini nih, kita ceritain lagi, tambah pikiran kita. Nanti orang yang mendengar cerita kita tambah pikiran dia. Waktu di kampus Bapak Ibu sekalian, saya pernah diajarkan oleh seorang dosen begini, Benny, nanti kamu waktu di gereja kamu akan mendengar banyak gosip, begitu ya. Bukan hanya artis yang suka gosip, gereja juga bisa menjadi ladang gosip. Lalu dosen itu berkata demikian, kalau kamu dengar gosip, berita-berita miring, kalau sampai kamu dengar, berhenti di kamu dan jangan diteruskan. Ya habis dong bahan pembicaraannya, gitu ya ibu-ibu sekalian. Kalau gak ada gosip, gak ada bahan pembicaraan. Bapak-Ibu sekalian, kita ini disatukan menjadi satu anggota tubuh Kristus karena berita sukacita, bukan karena gosip. Kalau kita lebih suka bergosip daripada kita memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita, itu kesalahan besar. Karena kita diselamatkan menjadi anggota tubuh Kristus juga karena berita sukacita, bukan karena gosip. Masa ada orang begini, si Benny tuh jadi orang Kristen karena ini, itu gosip Bapak-Ibu sekalian. Nanti yang lain cerita lagi, oh iya si Benny itu jadi orang Kristen karena di gereja ketemu si itu tuh. Nah tambah seru begitu Bapak-Ibu sekalian. Si itu siapa? Oh itu. Bapak-Ibu sekalian, itu gosip. Gosip bisa memecah kesatuan tubuh Kristus. Gosip bisa membuat orang tidak saling mengasihi. Gosip bisa membuat sesama anggota tubuh Kristus tidak saling memperhatikan. Bapak Ibu sekalian, kita ditempatkan sebagai satu keluarga Tuhan di tempat ini. Harapannya adalah setiap kita bertumbuh ke arah Kristus. Setiap kita menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Tuhan karuniakan talenta, betul. Dan itu kita menjadi tugas tanggung jawab kita untuk kita menjalankan fungsi kita sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan percayakan. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita dipercayakan masuk ke dalam satu komunitas, kita juga bertanggung jawab menjaga kesatuan komunitas itu. Hal-hal yang disampaikan oleh Rick Warren begitu ya, pusatkan perhatian pada kesamaan bukan perbedaan, bersikaplah realistis, pilih untuk mendorong bukan mengkritik, dan juga menolak mendengarkan gosip. Ini hal-hal yang praktis Bapak Ibu sekalian, supaya kesatuan tubuh Kristus di tempat ini bisa tetap terjaga. Mau Bapak Ibu sekalian menjaga kesatuan tubuh Kristus di tempat ini? Mau? Mau Bapak Ibu sekalian? Mau gak? Ingat, ini keluarga kedua Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak mau keluarga inti Bapak Ibu sekalian terpecah belah, seharusnya Bapak Ibu sekalian juga tidak ingin keluarga kedua Bapak Ibu sekalian juga terpecah belah. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu sekalian, memohon pertolongan Tuhan supaya kita boleh menjadi anggota tubuh Kristus yang memperkenankan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika Engkau memanggil kami sebagai orang percaya. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami rekan-rekan untuk kami bisa bertumbuh, untuk kami bisa saling mengasah, saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena memang Tuhan, Engkau menginginkan kami hidup dalam sebuah komunitas yang indah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk rekan-rekan di samping kiri dan juga kanan kami. Kami boleh menjadi satu anggota tubuh Kristus di tempat ini. Dan biarlah kami boleh terus belajar Tuhan, untuk kami boleh menjaga kesatuan, untuk kami boleh saling mengasihi, tetap kami saling memperhatikan, meskipun ada perbedaan, meskipun ada latar belakang yang berlainan satu dengan yang lainnya. Kami rindu Tuhan, keluarga kami yang kedua di tempat ini benar-benar menjadi keluarga yang harmonis di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dengan rekan-rekan kami. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan biarlah tempat ini boleh menjadi tempat di mana kami bertumbuh dan kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.